Mahesa. Mahesa. Dik Ririn. Kalau Mas. Sampe yakin dodolan jajan? Enggak Mas. Lah terus piye? Enggak. Buat sampean aja. Oh cuman buat aku jajan. Iya. Oke. Masuk. Aku penasaran. Penasaran piye Mas? Apa yo tenan kowe dodolan jajan? Arek nyawang kowe sing bakul jajan. Mesti wae jajanmu yo enak tenan. Mas, kowe pancen bener Mas. Tapi mung hari siji cenang cendol. Cendolku cendol mesupan. Tak iman-iman pas lupa kuingat. Cendolku suke tapi wong podo ngilet. Cendolku suke tapi wong podo penasaran iya apa ya dengan kowe bukti ini memangnya bener-bener super. Buktikan lo yo, ini bener-bener super lo yo. Boleh. Oh, ini lucu lo yo. Boleh, mau dicoba. Kutu buat bukti notenanan lo yo. Okay. Okay. Okay.